Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Babu bayani tafadulil Islam wa ayyu umurihi afdal. Bab tentang penjelasan perbedaan Islam manusia dan bagian apa yang paling afdal dalam Islam. Ketika manusia itu beragama, maka dia terikat banyak sekali aturan, dan semakin sempurna aturan yang dia amalkan, maka paling sempurna imannya dan paling sempurna Islamnya. Dan di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah sesuai dengan namanya. Al-Islam dari kata salima yang artinya selamat. Karena itulah Muslim yang baik adalah Muslim yang menebarkan keselamatan, memberi manfaat bagi banyak umat. Hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara beliau dengan bapaknya, Abdullah dengan Amr bin As, itu selisihnya 12 tahun. Sehingga Amr ibn al-As memiliki anak Abdullah kurang lebih di usia 11 tahun. Dan ini seorang lelaki yang mungkin dalam perhitungan kita termasuk orang yang sangat muda untuk memiliki anak, karena selisihnya cuma 12 tahun. Dan beliau pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati abaka." Taati apapun yang diperintahkan oleh bapakmu. Karena itulah Abdullah bin Amr bin As selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh bapaknya, termasuk ketika terjadi permasalahan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Amr bin As berasal dari Bani Umawi sebagaimana Utsman dan Muawiyah berasal dari Bani Umawi. Dari Bani Umayyah, karena itulah mereka satu suku, satu klan, satu terah. Makanya waktu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, yang paling kikih untuk menuntut darahnya Utsman adalah Muawiyah, yang waktu itu beliau menjadi gubernur. Karena Muawiyah memiliki hak terhadap darahnya Utsman. Dia masih satu terah dengan Utsman, sama-sama dari Bani Umawi atau Bani Umayyah. Dan ketika itu Amr bin al-As berpihak pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang sebenarnya Abdullah anaknya itu tidak ingin berpihak kepada siapapun. Namun karena beliau punya pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati abaka," taati semua yang diperintahkan oleh bapakmu, maka Abdullah bin Amr bin As mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya, dan beliau juga turut berpihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Amr bin As termasuk salah satu di antara sahabat yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatat hadis. Dan beliau tulis dalam satu kumpulan buku hadis judulnya As-Sadiqah. Judulnya As-Sadiqah. Kemudian kumpulan hadis ini dibaca oleh cucu beliau yang bernama Amr. Yang bernama Amr bin atau yang bernama Syuaib ya, yang bernama Syuaib, sehingga ada sanad hadis dari Amr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya. An Amri bin Syuaib an abihi an jaddi. Dan Syuaib bin Muhammad itu membaca buku catatan miliknya Abdullah bin Amr yang disebut dengan As-Sadiqah, dan itulah buku hadis yang pertama dalam Islam. Meskipun kitab ini hilang dan tidak sampai ke kita, sehingga kita hanya bisa mengenal namanya saja tapi tidak pernah melihat tulisannya. Meskipun riwayat beliau tetap sampai ke kita melalui jalur dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan kita bisa lihat dalam beberapa kitab hadis nanti, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, itulah isi kitab As-Sadiqah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, Islam apakah yang terbaik? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang terbaik adalah ketika engkau rajin memberikan makanan kepada orang lain, rajin menderma, rajin menyumbangkan hartamu, wa taqra'u salam, dan menyampaikan salam kepada siapapun, baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, baik yang satu jamaah dengan kamu maupun yang beda jamaah, baik yang satu masjid maupun beda masjid. Kepada siapapun muslim dianjurkan bagi kita untuk banyak menyampaikan salam. Amal dalam Islam itu bertingkat, dan yang paling afdal kemarin telah kita baca adalah, yang paling afdal itu apa? Ikrar la ilaha illallah. Itu yang paling afdal. Ikrar la ilaha illallah adalah amal yang paling afdal, karena ini kunci surga. Sehingga ketika la ilaha illallah yang dimiliki oleh seseorang murni, tidak bercampur dengan kesyirikan, jaminan masuk surga baginya. Lalu apa maksud hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyul islami khair, Islam yang terbaik, dan beliau menyampaikan memberi makan kepada orang lain. Makna dari hadis ini bukan berarti bahasanya memberi makan kepada orang lain, bersikap sosial itu lebih baik dibandingkan la ilaha illallah. Karena jelas jauh berbeda antara ikrar tauhid dengan sebatas beramal sosial kepada sesama. Namun makna dari hadis, setelah orang masuk Islam dan dia benar Islamnya, memenuhi syarat sebagai muslim, yaitu dia mengikrarkan la ilaha illallah, mengamalkan salat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian dia juga mengamalkan amalan-amalan wajib yang lainnya, selanjutnya amal yang paling afdal setelah itu adalah beramal sosial, memberikan makan kepada orang lain dan menebarkan salam kepada siapapun yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal. Sehingga amal ini bukan berarti mengalahkan amal-amal wajib dalam Islam. Karena itu jangan sampai ada kesalahpahaman. Saya kan orang yang berjiwa sosial, yang penting saya suka menyebarkan salam, suka memberi makan kepada orang lain, ora sholat rapopo, ora tahu zakat rapopo, kalau zakat sudah melebihi ya, atau raposo juga enggak apa-apa, yang penting saya rajin beramal sosial. Kalau seperti ini caranya, maka Islammu batal. Karena bagian dari konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Dan ibadah mahdhah yang paling mahdhah adalah salat. Karena itulah yang meninggalkan salat, maka dia tidak dianggap dan tidak dinilai Islamnya, meskipun dia sudah mengikrarkan la ilaha illallah. Kemudian hadis ini dalil keutamaan tentang menyebarkan salam kepada siapapun, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan bagian dari tanda hari kiamat, orang itu hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja, sementara yang tidak dia kenal tidak diberi salam, seperti yang kita lakukan. Kalau kenal, ngasih salam, itu pun sambil malu-malu. Sementara yang tidak kenal, gak mungkin ngasih, atau jarang sekali kita ngasih salam. Kemudian kita akan membaca hadis berikutnya, hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Masmu Abi Musa, masmu Abi Musa, Abu Musa adalah Nama aslinya siapa? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Dan beliau dari Yaman dan termasuk salah satu di antara orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang lembut hatinya. Ketika beliau datang bersama rombongannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan rombongan Abu Musa dengan mengatakan, "Laqad ja'akum wafdun minal Yaman kana lahum quluban araku minat tayr." Datang utusan dari Yaman, mereka punya hati yang lebih lembut dibandingkan burung. Karena hati mereka adalah hati orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya ahlul Yaman itu sampai tidak memikirkan apa yang akan mereka makan besok. Dan ini tidak bisa kita lakukan. Sampai ada orang yang tidak mikir besok makan apa, yang dia pikir pokoknya hari ini makan selesai dan besok makan apa, wallahu alam, serahkan kepada Allah. Ini contoh bentuk tawakalnya ahlul Yaman. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu punya satu keistimewaan. Apa keistimewaan beliau? Apa fadilah Abu Musa al-Ash'ari? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Engkau telah diberi suara yang indah seperti suaranya Dawud alaihi salatu wasallam. Jadi bacaan Qur'annya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keindahannya, sebagaimana keindahan suara yang dimiliki oleh Dawud alaihi salatu wasallam. Qala, beliau menceritakan, qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayul islami afdal?" Ya Rasulullah, Islam apakah yang paling afdal? Qala, kata beliau, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Islam yang paling afdal adalah muslim yang tidak ganggu muslim yang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Muslim yang paling afdal adalah jika muslim yang lain merasa aman dari lisannya dan dari tangannya. Sehingga karakter muslim yang paling afdal itu tidak ganggu muslim yang lain, baik gangguan dengan secara fisik maupun gangguan non fisik. Mana yang lebih jauh jangkauannya, kezaliman fisik atau kezaliman non fisik? Kezaliman non fisik. Kezaliman fisik itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dekat dengan dia, atau bisa diarahkan kepada orang yang dekat dengan dia. Namanya ngantem ya, hanya untuk orang yang berada di depan kita. Kalau orangnya jauh, kita tidak bisa ngantemi. Tapi kezaliman non fisik, kezaliman lisan, itu tanpa batas tempat dan tanpa batas waktu. Orang bisa mendolimi orang lain dengan lisannya sampai pun yang didolimi sudah mati. Kita bisa tempeleng orang mati? Dia di kuburan, saya mau tempeleng dia, marah saya sama dia, kemudian ditempelengi kuburannya, batu nisannya diantemi sampai berdarah-darah. Siapa yang sakit? Saya ngantemi. Sehingga kedzaliman fisik tidak bisa menembus kuburan, tapi kedzaliman lisan bisa menembus alam kubur. Sampai pun orang yang sudah mati bisa dirasani, bisa digereningi, dijatuhkan kehormatannya, dijatuhkan karakternya dengan lisannya. Makanya kedzaliman lisan itu lebih berbahaya dibandingkan kedzaliman fisik. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan jaminan surga bagi orang yang bisa menjamin jahatnya lisan dan jahatnya kemaluan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayyazmanu li baina lihyataini wa baina fakhidaini azmanu lahu bil jannah. Siapa yang menjamin dia tidak menggunakan kejahatan di antara dua bibirnya dan di antara dua pahanya, maka aku jamin dia masuk surga. Masya Allah. Ini menunjukkan kalau menjaga lisan adalah sesuatu yang sangat berat. Makanya waspada dengan lisan. Lidah tidak bertulang bisa lebih berbahaya dibandingkan tangan. Dan seorang muslim yang baik ketika selamat lisannya, dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang lain, yang menuduh orang lain tanpa alasan. Dan ini sama dengan makna hadis yang pertama tadi, bahasanya setelah orang itu melakukan kewajiban Islam, tugas sebagai hamba Allah, sebagai muslim, bersyahadat, melakukan salat, berikutnya agar dia bisa menjadi muslim yang baik adalah jaga lisannya, jangan sampai ganggu orang lain. Kemudian kita akan lanjutkan hadis nomor 26. Ganti bab. Babu bayani khisali man ittasafa bihinna wajada halawatal iman. Bab penjelasan tentang beberapa hal, siapa yang memilikinya maka dia akan mendapatkan lezatnya iman. Kalimat lezatnya iman, kita bisa memahami berarti iman itu nikmat dan bukan hukuman bagi hamba dan bukan sesuatu yang menyakitkan. Makanya orang yang beriman dia bisa merasakan lezatnya iman. Ini dirasakan di dunia atau di akhirat? Dirasakan di dunia atau di akhirat? Di dunia. Jadi lezatnya iman ini bukan dirasakan di akhirat tapi dirasakan di dunia, karena hadis ini berbicara tentang masalah ketika manusia masih hidup di dunia, bukan ketika mereka di akhirat. Kalau di akhirat semua mukmin bisa merasakan lezatnya iman. Kalau di dunia ada orang mukmin namun belum tentu dia bisa merasakan lezatnya iman. Ada orang yang mukmin tapi dia mukmin dipaksa. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan ajibtu birajulin yadkhulul jannata bisalasin. Aku terheran dengan orang yang diseret masuk surga. Surga diseret dengan rantai. Dia diseret, dia masuk surga dengan cara diseret pakai rantai. Biasanya yang namanya diseret pakai rantai itu kalau diarahkan ke tempat yang isinya hukuman yang gak enak, neraka. Tapi ini ada orang yang dia menuju surga dengan cara diseret pakai rantai. Dan itu tafsirnya adalah mereka yang masuk surga atau mereka yang menjadi mukmin karena dipaksa. Dipaksa untuk masuk Islam dengan cara diperangi terlebih dahulu. Kaum muslimin menyerang daerah musuh, orang kafir. Kemudian ketika berhasil ditaklukkan, mereka dipaksa untuk masuk Islam. Jika tidak, dibunuh. Jika tidak, akan dibunuh. Kemudian mereka masuk Islam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengepung Bani Quraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat ultimatum, siapa yang ingin selamat maka datang menghadap ke sini dan ucapkan syahadat. Jika tidak dipenggal kepalanya. Semua yang sudah tumbuh bulu pubisnya, semua yang sudah tumbuh bulu kemaluannya akan dipenggal kepalanya, kecuali dia yang menghadap ke sini dan mengakui Islam. Namun wallahu alam, anehnya hati orang Yahudi. Mereka lebih milih untuk tetap berada di atas kebatilan sebagai orang Yahudi meskipun harus mati. Dan mereka anggap ini mati kesatria. Karena mati berada di atas kebatilan. Mati dalam memegang komitmen bersama. Baik. Kemudian dalam hadis ini kita akan membaca Nabi SAW menyebutkan hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadr, khadimu Rasulullah SAW, salah satu di antara pembantunya Nabi SAW, namun bukan budak. Karena pembantu Nabi SAW ada dua, ada pembantu budak dan ada pembantu yang bukan budak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal, siapa yang memilikinya maka dia bisa mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya paling dia cintai dibandingkan yang lainnya. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dibandingkan yang lainnya. Karena cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lain, maka apapun yang terjadi, ketika ada aturan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya, dia lebih kedepankan aturan syariat, aturan Allah dan Rasulnya dibandingkan kepentingan pribadi. Meskipun bisa jadi ketika dia meninggalkan kepentingan ini, dilawan oleh istrinya, oleh anaknya, oleh orang tuanya, oleh tetangganya, oleh kawan-kawannya. Tapi bagi dia, saya lebih memilih aturan Allah dan Rasul, karena saya lebih mencintai mereka dibandingkan kalian semua. Dan ini satu hal yang berat. Dan orang bisa sampai seperti ini, dia menanamkan dalam hatinya, tidak ada pujian dan celaan yang bisa memberikan pengaruh bagi hidup kecuali pujian dan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun komentar manusia, apapun pujian dan celaan manusia, tidak akan memberikan pengaruh bagi hidup kita sama sekali. Karena apapun yang mereka kehendaki tidak akan terjadi jika Allah tidak berkehendak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan penekanan tentang prinsip semacam ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa'lamu walau istama'al insu ala ayyatu bi khairin la ya'tuna bi khairin illa ma katabahullahu laka. Ketahuilah, andaikan semua manusia itu berkumpul untuk memberikan sesuatu kepadamu, mereka sepakat untuk memberikan sesuap nasi kepadamu, jangankan sesuap nasi, satu butir nasi kepadamu, maka satu butir nasi ini tidak akan sampai kepadamu kecuali jika Allah telah menghendakinya. Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh makhluk tidak ada artinya jika Allah tidak berkehendak. Makanya ketika menanamkan prinsip ini, dia lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya meskipun harus bertentangan dengan kepentingan pribadi, meskipun harus ditentang oleh keluarganya, meskipun harus berlawanan dengan istrinya, dengan anaknya, dengan suaminya, dengan tetangganya, atau siapapun yang akan menghadapinya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain dengan alasan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencintai fulan, dia mencintai fulan, dia mencintai si A, mencintai si B. Kenapa dia loyal kepada si C? Alasannya bukan karena masalah dunia, bukan karena dia rekan bisnis saya, bukan karena dia sering ngasih ke saya, tapi alasannya murni karena agamanya yang baik. Saya suka sama orang itu, walhamdulillah kita sama-sama memiliki agama dan kita berusaha untuk memperbaiki agama. Makanya mencintai orang lain karena sama-sama agama yang baik, ini mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ini dijadikan alasan oleh mereka yang belum menikah ketika mau mendekati pasangannya. Ya, dia sampaikan pesan, ana uhibbuki fillah, atau ana uhibbuka fillah. Kami ingin mencintaimu karena Allah. Apakah mencintai orang semacam ini bisa disebut cinta karena Allah? Yang zahir cinta karena hawa nafsu, cinta karena syahwat. Meskipun cinta karena syahwat ini tercela atau tidak? Tidak tercela, kecuali jika disalurkan dengan cara yang tidak benar. Makanya tidak harus yang namanya pernikahan harus timbul karena cinta, karena Allah. Saya sebenarnya kalau melihat agamanya kurang cocok, tapi wis kadung tresno, ya susah untuk meninggalkannya. Berarti kalau disebut kamu cinta dia karena Allah, mungkin belum cocok. Tapi kamu cinta kepada dia karena syahwat. Boleh enggak seperti ini? Jika itu dilanjutkan pada pernikahan, inilah pernikahan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kekayaan. Nabi SAW pernah menyebutkan ada tiga orang, haqqun 'alallah ayyu'inahu. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk membantunya. Dan salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutazawwiju alladhi yuridu bihil afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Jadi nikah karena syahwat itu nikah yang baik. Itu nikah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicukupi kebutuhannya. Saya punya syahwat dan saya harus menyalurkan syahwat saya. Terus bagaimana? Kamu tidak boleh sembarangan, salurkan dengan cara yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala ngasih solusi dengan cara menikah. Maka kekurangan dalam diri manusia, karena kita adalah makhluk hidup yang butuh semacam ini, kemudian kita melakukannya karena syahwat, lalu kita menikah, ini termasuk diantara pernikahan yang dijamin oleh Allah akan dicukupi kebutuhannya. Sehingga tidak harus nunggu, saya kok mau mencintai kamu karena Allah, belum bisa. Ya gak harus nunggu seperti ini. Segera nikah itu lebih baik. Karena jaminan Allah berdasarkan apa yang disampaikan Nabi SAW adalah nikah karena syahwat. Al-mutazawwij alladhi yuridu bil afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya, itu berarti nikah karena syahwat. Meskipun yang lebih tinggi lagi ketika ada orang nikah karena Allah. Misalnya melihat pasangannya enggak punya kelebihan sama sekali yang bisa diandalkan, yang bisa dia bayangkan. Dulu dia membayangkan punya pasangan seperti ini, seperti ini. Ternyata calon yang ketemu dengan dia semuanya berbeda. Yang diharapkan kaya, ini miskin. Yang diharapkan tampan, ini kurang tampan. Yang diharapkan mancung, ini mancungnya ke dalam. Ternyata semuanya berbeda dengan apa yang dia harapkan. Yang diharapkan mungkin dia punya pasangan dengan apa misalnya profesi tertentu. Wah, ternyata ini profesinya beda, malah bertentangan dengan profesi yang dia harapkan. Namun dia tetap nekat, saya mau menikahi dia karena dia agamanya baik. Insyaallah ini bisa disebut menikah karena Allah. Ya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Dulu ada beberapa sahabat yang dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka enggak cocok. Dan akhirnya tidak bertahan lama. Zaid bin Harithah. Siapa beliau? Ya. Anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Aiman. Padahal Zaid sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman lebih tua dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Aiman itu wanita hitam. Sementara Zaid orangnya putih. Dan terlahirlah Usama, dan Usama hitam, tapi wajahnya mirip bapaknya. Fisiknya mirip Zaid, mirip Zaid, sementara kulitnya sama dengan ibunya. Zainab bintu Jahsy dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Harithah. Padahal Zainab enggak suka. Dan itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Zainab menikah dengan Zaid, Zaid putih, ya, sisi tidak sukanya karena dari masalah nasab. Zainab berasal dari nasab mulia, sedangkan Zaid mantan budak. Dan tidak tahan lama keluarga ini pisah. Kemudian Nabi SAW dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Zainab. Dan itulah pernikahan-pernikahan karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah cinta karena Allah. Mereka tetap bertahan meskipun pasangannya mungkin penuh dengan kekurangan karena dia menilai pasangannya adalah orang yang baik agamanya. Ya. Kalau belum siap jangan memaksakan diri yang seperti ini ya, daripada nanti bubar ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyunda fil kufri kama yakrahu ayyuqdzafa finnar. Dan dia tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Dan kekufuran adalah maksiatnya para sahabat sebelum masuk Islam. Karena itu bagian dari tanda mereka begitu mencintai imannya, mereka sangat takut kembali kepada kekufuran seperti yang dialami sebelum masuk Islam, sebagaimana mereka ketakutan ketika mereka dilempar ke neraka. Kalau kita alhamdulillah sejak kecil masuk Islam dan kita tidak melakukan perbuatan maksiat kufur besar, namun banyak di antara kita yang mungkin punya kebiasaan buruk sebelum kenal sunnah, sebelum kenal dakwah, atau sebelum sering ngaji dan seterusnya. Karena itu turunan dari makna hadis ini dan bagian dari ciri orang yang mendapatkan manisnya iman adalah dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan yang dulu pernah menjadi kebiasaannya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Dulu mungkin di antara kita ada yang pernah bergelimang dengan riba, punya kebiasaan buruk A, kebiasaan buruk B, dan seterusnya. Lalu Allah selamatkan kita dengan Allah kasih petunjuk. Dan kita dikasih oleh Allah komunitas yang baik. Dan di situ kita bisa istiqamah. Maka bagian dari tanda dia telah merasakan lezatnya iman, dia itu enggak suka kalau kembali seperti dulu lagi. Aku tak seperti dulu lagi. Dan itu jadi prinsip dia. Ya, pokoknya jangan sampai seperti dulu lagi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita akan berpindah kepada hadis berikutnya. Bab yang ke-16. Hadisu Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Man bin Nadhr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi manusia yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya, dibandingkan anaknya, dan dibandingkan semua manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi manusia yang paling kalian cintai, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, kepada anak kalian, dan kepada semua manusia yang ada di sekitar kita. Baik. Apa makna la yu'minu ahadukum? Kalian tidak akan beriman. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis ketika membaca hadis semacam ini. Kaidahnya mengatakan amiruha kama ja'at. Biarkan saja apa adanya. Sehingga ketika kita membaca hadis ini, biarkan sesuai dengan makna tekstualnya. Dan tidak perlu ditakwil. Sehingga tidak perlu kita terjemahkan. Maksudnya adalah kalian tidak akan sempurna imannya. Namun kita biarkan apa adanya. La yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi manusia yang paling dia cintai, melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Mengenai hakikat maknanya kita serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW menyampaikan semacam ini, bisa jadi dalam rangka litahdid, untuk memberikan ancaman kepada orang yang meremehkan kecintaan mereka kepada beliau, atau dalam rangka untuk memotivasi agar kita berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih maksimal. Kemudian bagaimana bentuk lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang lain? Ketika beliau masih hidup, maka bentuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain adalah mengedepankan beliau dibandingkan semua manusia yang ada di sekitar kita. Sehingga andai Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita, kamu saya minta, ikut saya. Sementara orang tua melarang, anak gandoli, mana yang harus diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun konsekuensi pahit yang harus dihadapi. Dan prinsip seperti ini dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun harus berlawanan dengan perintah orang tua, harus berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, mereka tetap maju mengikuti saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan putrinya sudah siap menikah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki ini, "Zawwij Julaybib." Nikahkan Julaybib dengan putrimu. Lelaki ini langsung kaget, "Masya Allah, Julaybib." Pengangguran, rande gawean, madesu. Masa depan suram. Putri saya dinikahkan dengan Julaybib. Kemudian apa kata orang ini? La hatta astamira ummah. Nanti dulu ya Rasulullah, saya tanya dulu ibunya. Pulang dia. Sampai di rumah langsung tanya ke istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarkan Julaybib untuk dinikahkan dengan putri kita. Kaget ibunya. Masyaallah, Julaybib. Ibunya kenal, berarti Julaybib itu terkenal. Terkenal, orang pantas dinikahkan. Jadi sampai ada orang yang ketika ditawari enggak mau. Tapi masya Allah, beda dengan putrinya. Begitu mendengar ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Apa kata beliau? Kalau begitu saya terima lamaran Julaybib. Jadi yang bersangkutan malah menerima meskipun orang tuanya menolaknya. Dan dilangsungkanlah pernikahan. Meskipun bapak ibunya awalnya enggak restu, tapi karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maju beliau. Dan menikahlah wanita ini dengan Julaybib. Dan ketika Julaybib ini berjihad, karena beliau termasuk pengangguran, tidak punya kerjaan. Ini kalau di zaman kita ya jangan ditiru ya. Beda dengan dulu. Pemuda pengangguran di masa silam itu punya penghasilan besar dari ghanimah. Ya. Kalau sekarang ya, pemuda yang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, dari mana dia punya penghasilan? Enggak dapat ghanimah. Julaybib termasuk sahabat yang rajin jihad. Dan beliau karena rajin jihad sering mendapatkan ghanimah. Makanya meskipun dikhawatirkan oleh orang tuanya, nanti masa depan anaknya gimana, ini suami anak saya enggak punya pekerjaan, enggak tahu nanti mau dapat penghasilan dari mana, tapi dia bisa mendapatkan kekayaan dari ghanimah. Dan kaya, wanita ini kaya. Sampai akhirnya Julaybib meninggal di satu peperangan dan dicari-cari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Julaybib innahu minni wa huwa minni. Innahu minni wa ana minhu." Dia bagian dariku dan aku bagian darinya. Karena kesalehannya. Dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena semangatnya dalam membela Islam. Maka mereka lebih mencintai dan lebih mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang tuanya dan dibandingkan keluarganya. Kemudian makna mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal tentu tidak bisa kita sikapi seperti dulu waktu masih hidup. Sehingga bukan termasuk bagian dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita datang ke kota Madinah terus nunggui kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak mungkin. Dan manusia enggak mungkin bisa duduk bersimpuh di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari dipijiti, enggak mungkin. Jangankan masuk ya, berdiri lama saja diusir. Karena dikiranya istighatsah. Dilarang oleh askar yang ada di sana. Dalam rangka untuk sabtu dari'ah, menutup celah terjadinya peluang terjadinya kesyirikan. Makanya mereka enggak mau tahu, pokoknya lama diusir begitu saja. Meskipun yang kita sampaikan kalimat-kalimat yang benar, misalnya menyampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita membaca salawat untuk beliau dengan salawat yang syar'i, tidak ada unsur istighatsah, tapi terlalu lama diusir. Tujuannya apa? Saddu adz-dzari'ah. Dan mereka enggak mau tahu, ini saya membaca salawat, baca salam, pokoknya kamu pergi. Jangan lama-lama di sini. Dalam rangka menutup celah terjadinya peluang kesyirikan. Dan makna mencintai Rasulullah SAW setelah beliau meninggal berarti lebih mengedepankan sunnah beliau sekalipun harus berlawanan dengan keluarga kita. Meskipun bisa jadi orang tuanya enggak ridho anaknya pakai jilbab, orang tuanya enggak ridho ketika anaknya memelihara jenggot karena ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikritik oleh masyarakatnya, kok ikut aneh dewe ya? Ikut aliran Al-Kacung, aliansi kadok congklang, atau aliran-aliran yang dengan sebutan-sebutan yang enggak karuan, tapi dia tetap bersabar ya. Bagi saya mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi yang lainnya. Dan ketika dia muncul perasaan semacam ini, insyaallah ini tanda bahasanya dia punya iman yang kuat. Kemudian tentang alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi bapak kita, melebihi anak dan semua orang yang ada di sekitar kita, insyaallah akan kita sampaikan di pekan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan pengumuman kajian malam Sabtu pindah ke Klaten, ke mana? Ada panitia di sini? Ke daerah ganti warna, Bayat, ke daerah Bayat ya. Insya Allah malam Sabtu ada bedah buku di Bayat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.